Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita ikuti acara berikutnya, Mau'idhatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Yahya Waloni dari Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yahya Waloni, kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Husadiqul wadil amil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'wa iha wa afiyatil abdani wa shifa iha wa nuril absori wa diya iha wa kutil arwahi wa gija iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala lahu ta'ala fil kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itsqala Isa ibn Maryam ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqalima baina yadaya minatorratim wa sisirom birasul yajati min badismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qaluhi sasyur mubin. Kul amanu billahi wa ma unsila ilayina wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Qul ya ayyuhal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum adala budda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yataghiza baduna ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati pemerintah Kota Madya Pekalongan, para unsur aparat TNI dan Polri, kepada alim ulama, Majelis Dewan Kiai, panitia penyelenggara tablik akbar dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ikhwan muslimin wal muslimat yang berbahagia, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya kepada kita semua, maka diberikan cuaca yang baik, umur, nafas, sehingga kita boleh hadir bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka memantapkan komitmen hidup, iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabiullah, Nabi yang menyempurnakan seluruh

amal soleh saya, apa yang saya perjuangkan, insya Allah niatnya lurus semata-mata untuk perjuangan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memantapkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhibbuddin Demyati. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdan yafina amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma baqil Fatihatil mu'azzama wa sabil mathani an taftaha lana bi kulli khair. Wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli al-khair wa anta amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa anta hafadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin naka wal khair wa mutafadidun li kulli khair wa mu'tin li kulli khair rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa addaytah wa la hamman illa farastah wa la asiran la yassartah wa la maridan la syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Diberitahukan kepada perwakilan juara marching band dan Hajar Marawis untuk menetap sebentar dan menuju ke kantor Yasmaja yang ada di dalam masjid. Sekali lagi diharap kepada perwakilan juara drum band, marching band dan Marawis untuk menetap sebentar dan menuju ke kantor Yasmaja yang ada di dalam masjid. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.